Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المسلمين إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Shaum, kitab Siam dari Al-Wajiz ini. Kemarin kita bahas sudah masalah kaitannya dengan Al-Hubla wal-Murdha, yani bagaimana orang yang hamil dan menyusui, yang dimana mereka mendapatkan keringanan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membayar fidyah sebagai gantinya, yang kadarnya sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini hukumnya sama antara hamil wal murdi, kemudian juga orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka membayar fidyah. Juga orang yang sakit yang la yurja bur'uh, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Di mana diriwayatkan dari Anas bin Malik, annahu dha'ufa 'anil shaum 'aman fa sana'a jabnatan jabnata sarid wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Dari Anas bin Malik bahwa beliau lemah, yakni tidak kuat untuk berpuasa aman pada satu tahun itu. Kemudian beliau membuat jabnata sarid, membuat apa? Jabnata sarid, yakni apa namanya? Membuat makanan yang terbuat dari apa, dari susu ini ya, sarif. Wada'a 30 miskinan, kemudian beliau mengundang 30 orang miskin dan mengenyangkan mereka. Dari sini ini cara untuk membayar fidyah, membuat makanan, mengundang mereka ya. Jadi memberi makan satu orang setiap harinya, satu orang miskin. Ini tut'iman kulli yawmin miskinan, setiap memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Maka ini bisa dibayar dengan cara setiap hari boleh ya, atau juga sekaligus. Kalau misalkan 30 hari ya, mengundang 30 orang miskin, kemudian dikasih makan sampai kenyang, ini sudah lunas ya. Ini fleksibel sebenarnya ya, dan gampang, karena ini kan rukhsah. Namanya rukhsah ini kan memberikan kemudahan, bukan kemudian memberatkan. Maka ini mudah. Ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kemudian berikutnya arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Yang pertama adalah niat, sebagaimana keumuman dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan di dalam mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hunafa'a, hunafa yani ba'id an asyirk. Makna hanif itu adalah jauh dari kesyirikan. Jadi tidak dikotori dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ini umum, maka puasa ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Umum ya, bahwa setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Dan masing-masing orang adalah tergantung dengan apa yang dia niatkan. Ini dasar dalam, dan ini tentunya tidak hanya dalam masalah puasa saja, tapi ini umum sebagai dasar dalam semua ibadah untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di namanya niat itu ada dua ya. Disebutkan niatul amal wa niyatul ma'mul. Niatul amal dan niat al-ma'mul ya. Niatul amal yang pertama, niat amal itu sendiri. Ini artinya untuk apa kita berbuat, untuk amalan apa kita berbuat. Dalam hal ini adalah puasa, maka di sini puasa apa? Puasa Ramadan misalkan. Yang niatkan adalah niat puasa Ramadan. Puasa kafarat, yang niatnya adalah puasa kafarat. Dan ini niyatul amal, niat al-amal. Maka karena kaifiat dan tata caranya kan sama, maka disinilah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain adalah niat. Niat ini diantaranya adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sebagaimana niat itu pula membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Ini juga niat. Karena apa? Kaifiatnya sama, tata caranya sama. Sama-sama orang mandi misalkan ya, gebyur membasahi seluruh tubuhnya. Satu adalah karena ingin, niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Dan ini wajib mengangkat hadas besar karena terkena junub misalkan, atau baru selesai dari haid atau nifas. Maka ini adalah wajib. Tapi yang satu karena kepanasan, ya, ya biasaan, ya, karena kepanasan aja ingin mendinginkan badan. Nah, tentunya ini berbeda, tergantung kepada niatnya. Membedakan antara ibadah dengan adab. Sama-sama tidur di masjid, ya, satu tidur adalah karena itikaf ya, di masjid, yang satu karena itu ya, menghilangkan kebisingan rumah dari anak, ya. Kamu diganggu di masjid, tidur di masjid. Ini beda lagi. Itu niat juga yang membedakannya. Maka ini jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala namanya niyatul amal. Demikian pula yang membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Sama-sama dua rakaat subuh dengan qobliyahnya, kaifiatnya sama. Yang membedakan adalah niat. Ini niyatul amal. Yang kedua adalah niatul ma'mul untuk siapa? Ini yang kedua adalah niatul ma'mul untuk siapa? Di sinilah makna dari ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siang lainnya ya. Karena ini juga bisa menyimpang, bisa juga karena untuk calon mertuanya, atau mungkin karena ya, seperti itu ada mertuanya datang membaguskan ibadahnya, membaguskan perbuatannya misalkan, oh, karena ya, seperti itu, bisa jadi seperti itu. Nah ini sudah berubah niat ya. Oke, nah, niatul amal dan niatul ma'mal, dan inilah yang diperintahkan dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan makna mukhlisina lahuddin ini ikhlas adalah tajridul amal lillah, tajridul amal lillah wa tasfiyatuhu lahu. Ini memurnikan amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi untuk yang lainnya. Ini makna mukhlisin lahuddin. Namanya mukhlis ya, ikhlas itu artinya adalah membersihkan dari syawaib, dari hal-hal yang mengotori. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan menyebutkan lebah ya. Nah, ini lebah ini yang juga menyebutkan susu itu dari mana datangnya ya. Dikatakan min baini fardin wa damin labanan khalisan. Khalisan ya. Ini dikatakan khalisan min baini fard wa dam. Fard ini kotoran ya. Wa dam darah. Khalisan yang bersih. Bersih dari apa? Dari darah dan dari kotoran ini. Di antara darah dan kotoran ini bersih dari itu. Maka ini ikhlas ya. Artinya seperti itu makna ikhlas. Ini bersih dari berbagai hal-hal yang menodainya. Qala wala budda an takuna qabla al-fajr. Intinya dalam masalah niat ini sebelum untuk niat puasa wajib tentunya ya puasa Ramadan adalah sebelum fajar pada setiap malamnya. Pada setiap malamnya. Ada sebagian yang mengatakan mencukupkan di malam pertama. Cukup malam pertama itu sudah mencukupi. Karena amalia berikutnya selama satu bulan adalah sama. Dan ini hadisnya Hafsah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yajma' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Ya, siapa yang tidak mengumpulkan niat ya, untuk berpuasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Dalam lafaz lain man lam yubayyit as-siyam man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Barang siapa yang tidak tabyid. Tabyid itu adalah malam, yakni meniatkannya di malam hari untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Ini niat yang pertama. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala juga meniatkan ibadahnya puasa wajib Ramadan ya. Tidak perlu dilafadzkan. Seperti kebiasaan banyak muslimin ya kalau sudah selesai tarawih imamnya memimpin nawaitu shoma ghadin ana dai fardhi syahr ramadhana ya hadhihi sanati fi windan baru mesti gitu ya ditambahin gitu ya. Di windan baru di nah, ini seperti itu tidak ada ya melafadzkan niat adalah sesuatu yang mubtada'ah ya tidak ada tuntunannya ini para ulama ijma tentang bid'ahnya ya khilaf khilaf di dalamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Muftirat, ini semua yang membatalkan. Makan, minum, kemudian juga berhubungan suami istri misalkan atau semua yang membatalkan puasa ini. Semua muftirat. Qala ta'ala dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum wa'kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ila al-layl fal'an maka sekarang bashiruhun bashiruhun yani berhubungan dengan istri-istri kalian dengan mereka para wanita. Wabtaghu ma kataballahu lakum dan carilah apa yang telah digariskan telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Wakulu washrabu makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakan siam sampai malam harinya. Ini ayat ini tidak turun secara langsung. Ayat ini tidak turun secara langsung. Pertama turun itu sampai pada hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad sampai situ. Sampai jelas bagi terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Makanya kisahnya siapa? kisahnya sahabat Adi bin Hatim ya radhiyallahu taala anhu ya, ini seorang mantan Nasrani Najran ya yang masuk Islam ini ketika memahami ayat ini kalau mau tidur menyimpan benang hitam dengan benang putih di bantalnya ya. Maka selalu kalau ngelilir bangun jelas enggak seperti itu awalnya ya. dipahaminya adalah benang ya benang, benang hitam benang putih. Ini saking taharinya mereka para sahabat. Nah, kemudian baru turun kemudian min al fajr, dijelaskan Rasulullah SAW bukan itu, kemudian turun ayat min al fajr ini berikutnya. Oh, ternyata yang dimaksudkan dengan benang putih ini adalah cahaya pagi dan benang hitam ini adalah cahaya apa gelapnya malam. Ini bercampurnya apa cahaya, sampai jelas cahaya pagi dari gelapnya malam dengan datangnya waktu subuh. Ini fajar shadiq. Yang mana fajar shadiq? Karena fajar itu terbagi menjadi dua, ya. Al-fajr fajran. Ya, ada dua, fajar kadhib dan fajar shadiq. Ini fajar kadhib itu dari atas ke bawah. Kalau fajar shadiq ini membentang, ya. Kalau fajar shadiq kadhib ini biasanya vertikal, ya. Dari atas lurus. Habis itu hilang gelap lagi. Ya, tapi kalau fajar shadiq ini horizontal yang membentang. Kemudian terang-terang-terang. Ini kelihatan sekali. Ya, kalau di kampung saya pengalaman betul. Yang ngerti ya, bisa menandai seperti itu. Terang sekali. Ya, jelas membedakan antara ya kalau fajar kadhib memang terang. Awalnya muncul terang. Dikiranya sudah subuh. Dikiranya sudah subuh. Makanya dulu waktu kecil itu namanya orang di kampung biasanya jam 3, jam 2 itu sudah makan gitu. Karena habis itu biasanya keluar ini terang. Terang mainan keluar. Belum ada listrik waktu itu, ya. Kecil itu belum ada lampu, ya. Ada becak parkir di rumah untuk mainan. Saya masih ingat itu, ya. Ya ternyata itu fajar kadhib. Habis itu gelap lagi. Nabrak tandon. Nabrak ini. Saya masih ingat betul. Jungkir akhirnya. Oh, gelap. Kembali gelap. Oke, ini fajar kadhib ini. Nanti kalau fajar shadiq ini ya kalau di tempat yang memang tidak ada cahaya ini jelas sekali. Ini yang dimaksud dari khaytul abyad minal khaytul aswadi minal fajar. Thumma atimmu siyama ilal layl. Kemudian dari situlah dari terbitnya fajar shadiq sampai waktu malam terbenamnya matahari. Ini rukun yang kedua. Rukun ini ya. Niat dan menahan diri dari muftirat, hal-hal yang membatalkan. Kemudian berikutnya, walladzi yuftiru bihi shaim sittatu asya. Dan hal-hal yang membatalkan menjadikan seorang berpuasa ini dikatakan berbuka batal puasanya, maksudnya di sini ada 6 hal. Yang pertama dan kedua, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, lupa, maka ini tidak mengapa. Meskipun kenyang, ya. Meskipun kenyang, sudah makan kenyang, iya tadi lupa puasa. Maka tidak mengapa, ya. Meskipun sudah kenyang. Fa in akala aw shariba nasyan fala qada'a alaihi wa la kaffara. Jika makan atau minum karena lupa, maka tidak ada qadha baginya. Dan juga tidak ada kafarah, tidak ada tebusan. Dan terus melanjutkan puasanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu saqa." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Fal yutimma shaumahu. Hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu saqah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan dan minum kepadanya. Ini rezekilah, ya. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian tetap melanjutkan puasanya. Yang kedua, al-qai'am, dan muntah dengan sengaja. Fa in ghalabahu al-qai' fala qadha'a alaihi wa la kaffara. Namun kalau kemudian muntah dengan benar, artinya memang benar-benar muntah, ya. Bukan karena kesengajaan, maka juga tidak ada qadha', tidak ada kaffara. Tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Tidak perlu diganti di hari yang lain, juga tidak perlu kafarah, dan dia melanjutkan puasanya. Tidak ada tebusannya. Juga riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu wasallam beliau bersabda, "Man dara'al qaif fa laysa 'alaihi qadha, wa man istaqaa'a 'amdan falyaqdi." Man dara'al qaif, siapa yang muntah itu, dara'a yani menimba ke badannya atau memaksanya. Ini maksanya untuk muntah karena memang ada sebab sakit atau dan semisalnya, ya. Falaisa alaihi qadha, maka tidak ada qadha baginya. Tidak ada qadha baginya. Wa man istaqa, namun siapa yang istaqa, siapa yang minta muntah, ya. Ini dengan memaksa diri untuk muntah dengan sengaja, fal yaqdi, maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Artinya ini batal, ya. Batal puasanya dan harus mengganti di hari yang lain. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima, haid dan nifas bagi wanita. Walau bil lahdatil akhirah minan nahar, meskipun pada detik terakhir dari waktu siang. Artinya dari pagi sudah puasa, sudah tinggal 2 menit saja atau 1 menit saja, kok terus belum maghrib sudah keluar haid. Atau keluar tanda-tanda nifas. Maka ini batal puasanya sudah. Ya. Ini batal puasanya. Dan ini ijma' para ulama. Ya. Ijma' para ulama. Oh, ini nanggung, enggak ada istilahnya nanggung, ya. Maka ini haid dan nifas. Adanya haid dan nifas ini menyebabkan seseorang itu batal puasanya. Dan yang keenamnya adalah hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan. Watajibil kafarah mukhlah pada hari. Dan kemudian bagaimana ini kalau apa namanya ini wajib mendapatkan kafarah. Ya. Ada dendanya, tidak hanya mengganti di hari yang lain, tapi juga kena denda berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Ini berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan sebagaimana hadis ini. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maksudnya beliau mengatakan, bainama ana julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau, menghampiri beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, binasalah aku, halaktu. Qala malak, kata Rasulullah, ada apa kau? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im, ini syarat aku terjatuh dalam kepada istriku dan aku dalam keadaan berpuasa. Hanya terjatuh berhubungan suami istri, bahasa kias, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah engkau mendapati seorang budak untuk kamu merdekakan? Qala la, tidak mampu. Artinya tidak mampu untuk memerdekakan budak. Qala fa tastati wa tasuma shahrayn mutatabi'ain? Yang kedua, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dalam tempat lain mengatakan 2 bulan, 1 bulan saja bolong seperti ini. Apalagi 2 bulan. Yang gimana tahan kalau bisa kita, ya. Ini. Maka mengatakan tidak, dalam tempatnya seperti itu. Qala fa tastati wa tasuma syahri mutatabi'in? Qala la. Qala fa tajidu it'ama 60 miskinan? Kata Rasulullah yang ketiganya, apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, enggak mampu. Ini sudah fakir, ya. Melanggar lagi. Qala, famakatha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi pun terdiam. ini orang mau diapakan lagi sudah, ya. Sudah suruh puasa enggak mampu, enggak mampu. Merdekakan budak enggak mampu. Beri makan 60 orang miskin juga enggak mampu. Fa bainama nahnu ala dzalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arqin fiha tamrun wal arq al miktan. Maka ketika kami sedang dalam keadaan seperti itu, Nabi pun terdiam. Apa yang mau dilakukan ini juga belum jelas. Kemudian tiba-tiba didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bi'arqin, sekeranjang dari kurma. Al-arq al-miktal. Ya, ini kail, sudah satu timbangan besar, ya. Miktal. Dan ini wal-arq al-miktal, ini namanya budruj. Ya. Ini tambahan lafaz dari rawi. Dan ini bukan dari sabda Nabi, ya. Wal-miktal, wal-arq al-miktal. Ini namanya mudraj, ya. Istilahnya mudraj, tambahan lafaz dari rawi, imma dari Abu Hurairah sendiri atau dari rawi yang lain. Karena ini adalah mudraj, itu adalah tambahan lafaz yang disambungkan dengan matan hadis, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama dalam ini detail sekali. Sampai diketahui mana yang ketika seakan adalah bersambung, ternyata ini adalah terpisahnya ada sabda Nabi dengan perkataan rawi itu sendiri. Dan ini banyak. Dan kadang di awal hadis, kadang di tengah hadis, kadang di akhir hadis. Di awal hadis paling sering, paling banyak. Dan terkadang juga karena menjelaskan seperti ini, menjelaskan makna kalimat, dan ada terkadang menunjukkan istinbat hukum, menunjukkan istinbat hukum. Seperti yang dulu sudah kita bahas di kitab Thahara, ya. Dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan asbighul wudu wa ilil aqab minan nar, sempurnakanlah wudu kalian, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan api neraka, dengan air wudu diancam dengan api neraka. Ini zahirnya seakan bersambung, padahal makna asbighul wudu ini dari perkataan Abu Hurairah, istinbat hukum dari beliau. Dari sabda Nabi hanya wailul lil aqabi minan nar, celakalah, ya, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air wudu diancam dengan api neraka. Makanya Abu Hurairah mengatakan mengambil istinbat hukum dari hal ini, sempurnakan wudu, jangan sampai ada yang bolong. Asbuhul wudu, seakan ini kan dalam satu konteks, ya, itu dari sabda Nabi, ya, ternyata ini telitinya para ulama. Jadi hadis pun juga terjaga, alhamdulillah. Maka kalau kemudian kita teliti, kita apa namanya, inilah yang penting untuk kita perhatikan dengan hadis Rasulullah SAW. Dan para ulama alhamdulillah sudah istilahnya memberikan khidmat yang besar. Tinggal kita belajar saja, namanya. Tinggal kita mengkaji ilmu gitu, toh. Supaya apa? Ini juga masalahnya, banyak orang-orang yang berusaha untuk membuat lewat hadis-hadis Rasulullah ini, membuat huru-hara lewat itu. Ini khususnya orang-orang Syiah, ya. Nah, sekarang ini juga sudah mulai untuk gigi, ya, di mana-mana. Ini mereka tukang palsu hadis nomor wahid, ya. Tukang palsu hadis nomor wahid dari mereka, ya. Ini dalam hadis-hadis palsu paling banyak mereka, ya. Paling banyak adalah orang-orang mereka. Kemudian yang kedua ahli madzhab. Ini yang ini. Dan alhamdulillah juga para ulama sudah mengumpulkan itu semuanya. Khidmah yang besar. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Agama ini tetap terjaga. Baik, ini jemaah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dalam keadaan seperti itu datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeranjang kurma. Faqala aina sa'il, kata Rasulullah, artinya di mana yang bertanya tadi? Orang yang bertanya di mana ini? Faqala ana, orang itu mengatakan, ini wahai Rasulullah. Dalam lafaz ini, ha ana dha. Inilah saya. Ha ana dha. Inilah saya. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambil ini dan bersedekahlah dengannya. Faqala ar-rajul, maka Orang ini pun mengatakan, "Hala aftara minni ya Rasulullah?" Kepada orang yang lebih fakir daripada saya, wahai Rasulullah. Nah, ini bersedekah kepada siapa? Dan orang ini mengatakan, "Fa wallahi ma baina labataiha yuridu harratain ahlu baitin aftara min ahli baiti." Kata orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada di antara dua batas harrah, dua batas kampung ini, orang yang lebih fakir daripada saya." Ini penduduk rumah ahlul bait yang lebih fakir daripada keluarga saya. Ini satu kampung di ayatnya, orang ini mengatakan, tidak ada sekampung yang lebih fakir daripada saya. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun tertawa. Hatta badat an yahuhu, sampai gigi taringnya kelihatan. Ya. Agak ngakak ini Rasulullah melihat seperti itu. Lucu tapi juga. Ya. Ya. Satu sisi orang ini kok gitu ya sudah. Ya. Thumma qala at'imhu ahlak. Kemudian Rasulullah mengatakan, sudah beri makan keluargamu. Ya. Ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya di sini adalah bahwa terkait dengan bab yang dibawakan, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, kafarat yang satu di antara tiga. Pertama memberikan budak, kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Ini bukan anakhiyah ya, sesuai dengan kemampuan. Dengan anak ada. Kalau budak sekarang sudah enggak ada. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafaratnya, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kenapa dihormati syahr? Karena mulianya bulan Ramadhan. Mulianya bulan Ramadhan ini. Kemudian juga sisi faedah juga dari hadis ini. Ini orang kan maksiat, melanggar larangan. Ini. Tapi kita lihat Rasulullah SAW bagaimana sikapnya. Rasulullah tidak kemudian marah-marah, atau Rasulullah kemudian mencaci, atau menghardiknya. Dan inilah yang menjadi prinsip bagi kita. Namanya pelanggaran, kita benci. Tapi terhadap orang yang melanggar, maka kita benci. Ini sisi ini sebenarnya. Kepada orang yang bermaksiat, kepada kemaksiatan, jelas kita benci kemaksiatan. Tapi kepada pelaku maksiat, mereka butuh kasih sayang. Mereka butuh untuk ditolong. Orang berbuat kesalahan, kemudian disalah-salahkan bagaimana ya? Orang yang buat kesalahan mesti ditolong bagaimana untuk mengentaskan dari kesalahannya. Bukan kemudian malah pesta bersorak-sorai ya, senang. Oh iya, dan ini prinsip yang harus ada pada kita, dan ini ada Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak para sahabat seperti itu, ruhama bainahum. Wal ladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar ruhama bainahum. Pada orang kafir keras, tapi di antara mereka ini kasih sayang, rahmat kubainah. Ini sisi yang sering kita lupa, ya. Sering kita lupa. Namanya orang-orang jalanan, orang-orang ini hanya orang-orang yang perlu dikasihani. Demikian pula orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ini kadang kita yang saking semangatnya merasa sudah awalnya mendapatkan hidayah dan seterusnya, kemudian tatkala kita melihat orang-orang yang melakukan seperti apa yang kita lakukan dahulu, ini kadang memang mantap sekali. Dan ini khususnya yang muda-muda kadang seperti itu ya, yang semangatnya itu mendahului ilmunya, ya, semangatnya kadang mendahului ilmunya. Kadang ada juga kemarin ada yang bertanya, itu anak muda, orang tua saya yang melakukan memerintahkan suatu begini-begini, apakah saya harus melawannya? Bahasanya melawan sebenarnya. Ini ya. Namanya melawan ini bahasa. Ini kadang-kadang seperti enggak ada tarahum gitu. Tidak ada tarahum. Namanya orang berbuat kesalahan, kita lihat Rasulullah bagaimana sikap kepada orang-orang yang berbuat kesalahan. Mungkin orang berbuat kesalahan itu karena tidak tahu, karena kejahilannya atau karena syubhatnya, atau karena duhut ya, terpaksa misalkan, karena dipaksa ya, terpaksa harus begitu misalkan. Dan ini banyak asbab. Adapun kemaksiatannya ini, ya semuanya kita namanya mencuri, berzina dan seterusnya, sesuatu yang kita tidak, kita harus benci dengannya. Namun kepada pelakunya ini tentunya adalah perlu tarahum. Kezaliman jelas kita tidak suka. Tapi kepada yang berbuat kezaliman, Rasul mengatakan unsur akhaka zaliman aw madhmuma. Tolonglah saudaramu. Zaliman aw madhmuma, yang dizalimi dan yang mendzalimi. Zaliman yang dizalimi dan yang zaliman yang mendzalimi dan yang dizalimi. Jadi yang berbuat kezaliman itu juga harus kita tolong supaya bagaimana lepas dari jerat hukum itu. Ini jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala bahwa itu yang penting untuk kita perhatikan ini masalah ini ya. Kemudian berikutnya adalah tentang adab-adab berpuasa, bagaimana adab-adabnya. Ini insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu. Allah taala ana. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.